السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، poin berikutnya dari usul sunnah. Berkata Imam Al-Humaydi rahimahullah, "Al-Qur'anu kalamullah." Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Sami'tu Sufyan yaqulu wal Qur'anu kalamullah. Wa man qala makhluqun fa huwa mubtadi'. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Kata beliau, Al-Qur'an ucapan Allah, dan aku mendengar Sufyan, ini Ibn Uyainah, guru beliau, menyatakan bahwa Al-Quran ucapan Allah. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia mubtadi'. Lam nasma ahadan, kami tidak pernah mendengar seorang pun yang mengucapkan seperti itu. Jadi tidak ada dari kalangan para pendahulu, para salafus salih yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana yang sebelumnya, wawanya masih wawul ataf, mengikuti yang sebelumnya, yang maknanya wa min usulis sunnah na'taqid anna al-Quran kalamullah. Termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah beriman bahwa Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh beliau, menukil dari gurunya Sufyan ibn Uyainah, bahwa siapa yang mengucapkan bahwa Quran makhluk, maka dia mubtadi', mengada-adakan ucapan baru. Berarti ucapan Quran adalah makhluk adalah qawlun batil, fasidun, istadalla ala fasadihi biannahu qawlun ghairu masbuq. Dan beliau berdalil atas batilnya ucapan itu dengan tidak pernah seorang pun yang mengucapkan seperti itu. Itu cukup sebagai dalil. Mungkin kita akan bertanya, kenapa? Kok dalilnya? Aku mendengar Sufyan berkata begini. Kok ucapan gurunya? Mana dalilnya? Khonabdin a'azakumullah, kalimat gurunya yang menyatakan lam nasma ahadan yaqulu hadha, itu sudah dalil. Kalau Syekh Ibn Utsaimin mengucapkan wad dalil adamud dalil, dalilnya adalah tidak adanya dalil. Artinya tidak ada satu yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah makhluk. Dan enggak ada yang mengucapkan seperti itu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, enggak ada yang mengucapkan seperti itu sama sekali. Berarti mereka yang mengadakan ucapan itu adalah perkara yang dia ada-adakan, atau dengan kata lain bid'ah. Maka dia dikatakan mubtadi'. Kita bicarakan dari berapa sisi? Yang pertama, kita bicarakan dari sisi Al-Quran sebagai sifat dari sifat-sifat Allah. Karena Al-Quran adalah ucapan. Dari ucapan Allah SWT. Maka kalamullah, ucapan Allah adalah sifat qa'imah yang tegak pada Allah SWT. Sedangkan sifat Allah bukan makhluk. Dari pembahasan pertama, bahwa karena ucapan Allah adalah sifat, maka sifat Allah bukan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat lainnya dari sifat-sifat Allah, maha mendengar, maha melihat, apakah itu makhluk? Tentunya bukan. Demikian pula kalamullah, ucapan Allah, juga sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara. Maka tentunya kita katakan itu sifat dari sifat-sifat Allah, berarti bukan makhluk. Khodibirina azakumullah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, Ahlu Sunnah mengimaninya, percaya dengan berita dari Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah. Kalau Allah SWT sudah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan taklima, sebagai ketegasan, dengan pembicaraan, maka aman nabihi, kami beriman dengan berita ini, bahwa Allah berbicara. Hanya saja Ahli Sunnah mengimani sifat Allah dengan kaidah-kaidah. Pertama, menyatakan bahwa sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Makhluk berbicara, tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak akan sama dengan makhluk. Dan juga kaidah tidak boleh ditakwilkan kepada makna-makna lain. Kalau dikatakan kallamallahu, Allah mengajak bicara Musa, tidak bisa diganti, ditakwilkan, diplesetkan maknanya kepada makna lain. Maknanya Allah berbicara adalah Allah menciptakan pembicaraan. Fahada kadhibun 'ala Allah. Dia berdusta atas nama Allah. Karena tidak ada dalilnya la minal Quran wala minas sunnah. Enggak ada dalil, tidak dari Quran, tidak dari sunnah yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan pembicaraan. Adanya Allah berbicara. Apakah dengan kalimat kallama seperti wa kallamallahu Musa wa taklima dan juga wa kallamahu rabbuh. Kadang-kadang dengan kalimat qala, qala Allahu atau yaqulullah. Kadang-kadang dengan kalimat auha, auha Allah, Allah mewahyukan. Tiga-tiganya sama, kalam. Qala maknanya ucapan, kallama maknanya berbicara, auha maknanya mewahyukan, membicarakan atau membisikkan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, iman kepada sifat Allah al-kalam wajib bagi seluruh kaum muslimin karena beritanya dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari berita dari Allah. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha al-Qur'an al-'azim sawa'an kana maktuban aw mahfuzan aw maqru'an aw masmu'an lil adhan fa hadha kalamullah. Maka yang namanya Qur'an, apakah Al-Quran yang tertulis dalam mushaf-mushaf atau Al-Quran yang dihafal oleh para penghafal-penghafal Al-Quran atau Al-Quran yang dibaca oleh para imam-imam ataupun Al-Quran yang didengar oleh telinga-telinga kita dari kaum muslimin, semuanya kalamullah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ikhwan ibn a'azullah kaum muslimin yang saya hormati, ketika Allah SWT menyatakan wa in ahadun, kalau ada seseorang istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah, ini jadikan oleh Imam Ahmad sebagai hujjah, sebagai dalil ketika ada yang mempermasalahkan, iya kalau kalam Allah yang dilauhul mahfuz itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dibaca oleh kaum muslimin, oleh imam kita di masjid, apakah itu ucapan Allah juga? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Baca ayat Allah taala, Wa in ahad mistajaraka, kalau ada seseorang yang minta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, berilah perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengar ucapan Allah. Mimman yasma', kalau ada orang kafir minta perlindungan, minta suaka politik di negeri muslimin, kata Allah, fa ajirhu, berilah perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', orang kafir yang dilindungi tadi, dari mana dia dengar ayat Allah? Tentunya tidak langsung dari Allah kan, tapi dari bacaan kaum muslimin di masjid-masjid, dari bacaan anak-anak yang menghafal Al-Quran, atau dari ceramah-ceramah para ulama, para da'i, hatta yasma' kalam Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu cukup menunjukkan bahwa semua apakah yang dibaca oleh para imam-imam, atau yang ditulis di mushaf-mushaf, atau dicatat oleh murid-murid dalam buku-buku mereka, semuanya ucapan Allah. Dia sedang mencetak ucapan Allah. Orang ini sedang mencatat ucapan Allah. Dia sedang menghafal ucapan Allah. Imam sedang membacakan ucapan-ucapan Allah. Selesai. Mafhum dan mudah dipahami. Tidak mempersulitnya kecuali ahlul dalal wa ahlul hawa. Mempersulit permasalahan. Yang tadinya sudah jelas jadi gak jelas. Sebentar. Kalau yang dicetak bagaimana? Kalau yang dibaca suara kita bagaimana? Dipermasalahan, dibikin rumit. Padahal sudah jelas dia membaca ucapan Allah. Selesai. Tapi mereka mempermasalahkan suara saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ucapan saya tadi makhluk bukan? Yang sedang kita baca bicarakan adalah yang kamu baca. Bukan mulutmu, bukan suaramu. Yang kamu bacakan tadi itu ucapan Allah SWT. Mafhum? Maka dikatakan oleh para ulama, fassawtu sawtul qari, wal kalamu kalamul bari. Saya ulangi. Wassawtu atau fassawtu sawtul qari, suaranya suara si pembaca. Suara qari tadi, wa huwa makhluk, dan itu makhluk. Wal kalamul matlu kalamur rabbi, sedangkan ucapan yang dibaca tadi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan membaca ucapan Allah. Mudah. Tapi kertasnya ini kan mushaf nih. Katanya kalamullah. Ini kertasnya makhluk bukan ini. Tintanya makhluk bukan. Tidak muncul pertanyaan ini kecuali an maradin. Tidak muncul pertanyaan tadi kecuali dari penyakit yang ada di hatinya. Ngapain mempermasalah-masalah kertas? Anak kecil aja paham bahwa itu makhluk. Ngapain bertanya tentang tinta? Kita semua paham kalau itu adalah makhluk. Yang sedang kita bicarakan apa yang ditulis di kertas itu, dan apa yang ditulis dengan pena dan tinta tadi. Apa itu? Ucapan siapa itu? Ucapan Allah. Khalas. Selesai. Itu yang kita maksud. Maka dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah di dalam syairnya, dalam nunniahnya. Kita lihat. Walaqad ata bi sawabihi fi nadmihi man qala qawla al-haqqi ghayra jabani inda alladhi huwa fi al-masahifi muthbatun bi anamil al-ashyakhi wal-shubbani huwa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu wa madaduna war-raqqu makhluqani fashafa wa farraqa bayna matluwin masnu'in وذاك الحقيقة العرفاني الكل مخلوق وليس كلام المتلو مخلوقا هما شيئان فعليك بتفصيل والتمييز والإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان كذا مخيم دلم نونيهية سنقه telah datang dengan kebenaran dalam nazam-nazamnya, dalam syair-syairnya. Dengan ucapan yang hak, tidak ada rasa takut menyampaikan kebenaran. Innal ladhi huwa fil masahifi muthbat, sesungguhnya yang ada dalam mushaf-mushaf yang sudah ditetapkan, ditulis dengan jari-jari orang tua atau anak muda, huwa qawlu rabbi, yang ditulis itu adalah ucapan Rabbku. Ayuhu wa hurufuhu, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya. wa madaduna warraqu, dan tintanya dan kertasnya makhlukani. Itu makhluk. Tintanya kertasnya makhluk. Tapi yang ditulis dengan tinta tadi di atas kertas tadi adalah kalamu Rabbi, ucapan Rabbku. Fashafa wa farraqa baina matluwin masnu' wa dhaka haqiqatul irfani. Maka bedakanlah antara yang ditulis dan antara alat yang dipakai untuk menulis. Maka itulah satu ilmu. Al-kullu makhluk, semuanya makhluk. Walaysa kalamuhul matlu makhluqan, tetapi ucapan yang dicatat, ucapan yang dibaca bukan makhluk. Huma syai'ani, dua perkara itu dua yang berbeda. Kertas, tinta, suara orang itu syai'. Sedangkan yang ditulis, yang dibaca, syai'un akhar, kalamu Rabbi, kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bitafsil wa tamyiz, maka atasmu untuk merincikan, untuk membedakan. Fal itlaqu wal ijmalu duna bayani, qad afsada, sungguh telah merusak keberadaan ini semua, telah membuat kabur benak-benak manusia, pendapat-pendapat mereka setiap zaman. Alhamdulillah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya mudah dipaham bahwasanya yang namanya Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Maka yang dibaca oleh imam-imam, dikatakan imam membaca ucapan Allah. Yang dihafal oleh santri-santri, maka kita akan santri menghafal ucapan Allah. Yang ditulis, kita katakan bahwa itu dia sedang menulis ucapan Allah. Yang dicetak, kita menyatakan bahwa mereka sedang mencetak ucapan Allah. Wa akhraj al-imam ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah, ketika membantah Jahmiyah, beliau ad-Darimi rahimahullah membawakan sanadnya yang sahih kepada Amr ibn Dinar. Kata Amr ibn Dinar, adraktu ashaban nabi, aku temui para sahabat-sahabat nabi, faman dunahum, dan juga yang setelah mereka, mundu sab'ina sana, sejak 70 tahun yang lalu. Yaqulun, semuanya berkata, Allahul khaliq wa masiwahu makhluk, Allah lah pencipta dan yang selain Allah adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an ucapan Allah. Minhu kharaja wa ilayhi ya'ud, keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Malik atau Amr ibn Dinar menyatakan bahwa dia menemui para sahabat dan yang setelahnya, seluruhnya mengatakan dengan kalimat yang sama bahwa Al-Quran ucapan Allah. Bahwa selain Allah semuanya makhluk. Maka Al-Quran, Quran itu ucapan Allah, ucapan itu sifat dari sifat-sifat Allah. Maka gak perlu dipertanyakan, oh kalau selain Allah berarti makhluk, bagaimana dengan sifat mendengarnya Allah? Yaitu Allah dengan sifat-sifatnya. Bagaimana dengan sifat Allah yang ini, sifat Allah yang itu? Semuanya adalah bukan makhluk, karena itu Allah Subhanahu wa taala. Qanifina azakumullah, jangan dipertentangkan bahwa yang namanya kita beriman kepada Allah, beriman juga dengan sifat-sifatnya. Kalau Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, bukan makhluk, maka sifat-sifatnya seluruhnya bukan makhluk. Di antara dalil-dalilnya disebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah, apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian, padahal mereka sudah mendengar sendiri ucapan Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau Allah memiliki sifat kalam. Mereka mendengar sendiri ucapan Allah, kemudian mereka rubah, mereka ganti-ganti, mereka selewengkan maknanya, padahal mereka telah paham. Ini tentang mereka Yahudi, mendengar sendiri ucapan Allah, meminta pada Musa alaihi salam, ketika diberi mereka justru mentahrifnya, merubahnya, menggantinya. Ayat kedua dalam surat Taubah, Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yang dipakai hujjah oleh Imam Ahmad rahimahullah tadi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Juga disebutkan kalam Allah. Yang ketiga, ucapan Allah dalam surat Al-Fath ayat 15. Sayaqulu al-mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim litakhuduha daruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Akan berkata mereka-mereka yang tidak ikut berangkat berperang, akan berkata, jika kalian berangkat untuk mengambil ghanimah, pampasan perang, maka jangan tinggalkan kami. Daruna nattabi'ukum, biarkan kami ikut kalian. Ikut perang yang enggak mau ketika pembagian ghanimah, ajak kami. Kata Allah, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka menginginkan untuk merubah ucapan Allah. Ini juga disebutkan kalam Allah. Maka dijawab, qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Katakan, kata Allah pada nabinya, wahai Rasul, katakan kepada mereka, lan tattabi'una, kalian enggak akan mengikuti kami. Kadzalikum qala Allah min qabl. Inilah yang diucapkan oleh Allah sebelumnya. Berarti dalam satu ayat disebutkan dua perkara. Pertama, yubaddilu kalam Allah. Kedua, qala Allah min qabl. Kalimat qala Allah artinya Allah berbicara. Demikianlah yang Allah katakan dari sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka pasti akan berkata, kalian dengki pada kami. Qul inna a'azakumullah, kata Allah, bahkan mereka tidak memahami kecuali sedikit. Dalil lainnya dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Waslu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila likalimatih. Katakan. Waslu, bacakan pada mereka. Ma uhiya ilaika, bacakan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Berarti sudah kita mendapatkan tiga lafaz. Lafaz pertama kallama, kalam, lafaz kedua qala Allah, lafaz ketiga Allah mewahyukan. Waslu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dalam kitab Rabbmu. La mubaddila likalimatih, sungguh enggak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Demikian pula dalam ayat lain, watslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka di sini ayat-ayat yang seperti ini dan masih banyak lagi ayat lainnya semirip dengannya, semuanya merupakan dalil bahwa Allah benar-benar berbicara. Hakikatan, hanya saja pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana kita katakan bahwa Allah mendengar, tetapi tidak mendengar seperti kita yang lemah ini. Allah Maha melihat, tidak seperti melihatnya kita. Demikian pula kita katakan Allah berbicara, tidak seperti berbicaranya kita. Allah Maha sempurna, ucapannya Maha sempurna dan sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Wa fi sunnah, dan dalam sunnah juga ada dalil-dalil. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW dalam dua kitab sahih diriwayatkan bahwa beliau menyatakan, innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang awhahu Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Kalimat awha yuhi juga maknanya berbicara, membisikkan pembicaraan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan ucapan-ucapan. Maka di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, awhahu Allahu ilayya, Allah wahyukan kepadaku. Bahkan ada pula hadis yang menyebutkan dengan lafaz kalam, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada musyrikin yang menghalangi beliau untuk menyampaikan dakwah, yang menghalangi beliau untuk menyampaikan tauhid, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Beliau menyatakan, atamna'uni an uballigha kalam rabbi, Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Qadibina azakumullah. Maka terbantahlah mereka-mereka ahlu dalal yang tidak percaya bahwa Al-Quran ucapan Allah. Mereka menyatakan iya dari Allah, tapi bukan ucapan Allah. Ada sesuatu yang bertentangan di dalam benak mereka. Ada kontradiksi. Ya memang dari Allah, tapi bukan ucapan Allah. Lantas ucapan siapa? Kalau bukan ucapan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi rahimahumullah dan juga Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW menyatakan pada mereka, fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sungguh Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan kalam rabbi. Kita tanyakan pada mereka yang mengingkari masalah ini, apakah Rasulullah salah ketika Rasul menyatakan kalam rabbi? Apakah Rasulullah SAW keliru ketika menyatakan aku menyampaikan ucapan Rabbku? Harusnya jangan begitu. Aku menyampaikan ucapan yang diciptakan oleh Rabbku. Harusnya begitu. Berani kalian menyatakan seperti itu pada Nabi? Pada beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fa sayyidul khalqi wa imamuhu. Maka sayyidul khalq Rasulullah SAW dan imam mereka semuanya, bahwa beliau mengucapkan kalimat-kalimat sangat tegas. Allah berfirman, Allah memberikan wahyu, Allah berbicara. Semuanya dalil-dalil yang qat'i bahwa Allah SWT benar-benar berbicara. Pembahasan kedua adalah orang-orang yang menyimpang. Yaitu golongan-golongan yang bingung terhadap sifat ini. Yaitu mereka-mereka yang tidak mau percaya bahwa Allah SWT benar-benar berbicara. Macam-macam. Ada yang kelompok menyatakan Allah SWT hanya menakdirkan dengan kun fayakun, tiba-tiba Nabi paham. Allah tidak berbicara, tiba-tiba Nabi paham. Khana ibn a'azakumullah. Ada yang menyatakan pula bahwa Allah SWT tidak berbicara, tetapi malaikat yang ditakdirkan untuk mengucapkan pembicaraan dari Allah SWT. Jadi itu ucapan malaikat, bukan ucapan Allah. Ini semua ikhwan ibn a'azakumullah takwil-takwil batil karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kenapa mereka tidak mau, kenapa enggan untuk berkata bahwa Allah berbicara? Padahal Quran berkali-kali menyatakan qala Allah, qala Allah. Berapa kali Allah SWT menyatakan wa kallamallah? Dan berapa kali Rasulullah SAW menyatakan kalamullah, ucapan Allah, ucapan Allah? Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, lama aw'ad Allah bisaqar liman qala inna hadha illa qawlul bashar, in hadha illa qawlul bashar, alimna wa iqanna annahu qawlu khaliqil bashar. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ketika Allah mengancam orang yang berkata ini tidak lain kecuali ucapan manusia, diancam oleh Allah dengan ancaman keras dalam surat Al-Muddathir, in hadza illa qaulul bashar, apa selanjutnya? Sa'ulqihi saqar wa ma adraka ma saqar, la tumqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Ketika ada yang berkata dia berpikir dan menentukan, ternyata celakalah apa yang dia tentukan. Dia menyatakan ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Kata Allah, sungguh akan aku masukkan dia ke neraka saqar. Tahu kamu apa neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, yang kamu akan kekal di sana, enggak akan berhenti selama-lamanya. Diancam karena menyatakan in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, kalau orang yang menyatakan ini ucapan manusia, diancam oleh Allah dengan neraka saqar, maka kita yakin, kita tahu, berarti ini ucapan Allah, bukan ucapan makhluk. Karena Ibn Azam melihat istimbatnya beliau rahimahullah, kalau Allah mengancam orang-orang yang berkata bahwa ini ucapan manusia, maka kami tahu, alimna wa ayuqanna, kami tahu dan kami yakin, berarti ini ucapan, benar-benar ucapan Allah, bukan ucapan makhluk, bukan ucapan manusia. Sisi ketiga, bahwasanya inna asna' ma fiha maqulatul Jahmiyah, bahwa yang paling jelek dari pendapat-pendapat mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa terhadap Al-Quran dengan takwil-takwil mereka, yang paling jeleknya adalah ucapan Jahmiyah. Annaha maqulatun kufriyah, ucapan Jahmiyah adalah ucapan kufur. Bahkan para ulama banyak yang mengkafirkannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Nunyahnya tadi, walaqad taqallada kufrahum 50 fi 'ashrin min al-ulama'i fil buldani, sungguh telah mengikuti dalam mengkafirkan mereka Jahmiyah 50 fi 'ashrin, 500 orang, 500 ulama yang mereka menyatakan bahwa Jahmiyah kafir. Ulama di negeri-negeri. Walillalika'il imam hakahu anhum bal hakahu qablahu at-Tabarani, juga dihikayatkan pengkafiran mereka oleh Al-Lalika'i, Imam Hibatullah, dalam kitabnya Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah. Hakahu qablahu at-Tabarani, dan juga dihikayatkan kafirnya mereka oleh Tabarani. Khana bin na'azakumullah. Maka walaupun Imam Al-Humaydi menyatakan dari gurunya bahwa siapa yang menyatakan bahwa Quran makhluk adalah mubtadi', karena itu adalah ucapan baru yang tidak pernah diucapkan oleh mereka-mereka sebelumnya, oleh para ulama sebelumnya, la oleh para sahabat, wala oleh tabi'in, maka itu bid'ah muhdatsah. Tetapi khana bin na'azakumullah, dari sisi isinya bahwa itu adalah kufrun, ucapan kufur. Dari sisi tidak pernah diucapkan, berarti bid'ah. Dari sisi menentang ucapan Allah, maka dia kufur. Sama ucapannya dengan ucapan orang kafir, tokoh kafir, Walid ibn Mughirah, yang menyatakan in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Astagfirullah. Dulu yang mengatakan seperti itu orang kafir musyrikin. Sekarang yang mengatakan seperti itu justru orang-orang yang mengaku muslimin. Bahkan punya buku tauhid risalahnya, punya pondok-pondok tauhid, tetapi ketika berbicara Quran makhluk, Quran itu bukan ucapan Allah, makhluk. Nah, kalau bukan ucapan Allah, kalau makhluk, apakah sempurna? Enggak ada makhluk yang sempurna. Berarti Quran tidak sempurna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar kata beliau, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, bahwa ucapan itu ucapan kufur, sehingga Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Masih banyak poin-poin yang belum kita sampaikan, mungkin separuhnya barangkali. Kalau halaman dalam kitab syarahnya pas separuh persis. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bertemu kembali untuk membahas sisanya. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz nasihati ana agar aku bisa istiqomah di jalan Allah, karena aku sekarang ini berkuliah di tempat umum di mana ikhwan dan akhwat bercampur baur di dalam satu ruangan. Qul inna a'azakumullah. Nasihatnya adalah bahwa istiqamah itu dengan doa dan dengan usaha. Doanya kepada Allah untuk minta istiqamah terus. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan juga usaha cari tempat yang lebih baik, yang lebih aman dari ikhtilaf. Enam, semoga Allah Ta'ala mengabulkan doamu. Bisakah kita merubah takdir yang telah ditakdirkan sebagai ahli neraka? Qul inna a'udzubikumullah. Doa bisa merubah takdir. La yardul qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa takdir di lauhul mahfuz tidak bisa berubah. Karena ada beberapa takdir-takdir yang diputuskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Ada takdir-takdir yang diputuskan di rahim-rahim ibu-ibu kita ketika kita masih di kandungan. Ada yang dicatatkan di sana oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang dan dirubah takdir-takdir tadi, dan semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz bahwa orang ini akan berdoa dan akan dirubah begini. Sehingga kata para sahabat, aku tidak berpikir tentang masalah dikabulkannya, tapi aku berpikir apakah aku diberi taufik untuk berdoa. Yang aku pikirkan, apakah aku diberi taufik untuk bisa berdoa. Karena kalau orang itu sudah dicatat sebagai orang yang begini dan begitu, Allah takdirkan dia tidak sempat doa, sehingga tidak berubah. Maka yang kita berharap, semoga kita mendapatkan taufik untuk bisa berdoa. Orang yang beriman dengan takdir akan selalu berupaya, karena dia tidak tahu takdir saya seperti apa, maka dia selalu takut kepada Allah, selalu gelisah, meminta ampun pada Allah, beribadah, terus berupaya. Dan itu adalah hikmah beriman kepada takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam usaha ada pemilik modal dan ada pelaku usaha. Apakah kita boleh menjalankan usaha yang sumber modalnya dari pemilik usaha tersebut, dari pinjaman bank ribawi? Kalau kita tahu bahwa itu adalah dari pinjaman bank ribawi, maka jangan kamu ikut membantunya, jangan kerjasama dengannya, jangan kamu ikut-ikutan bersamanya. Karena Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan mencabut barakahnya riba dan Allah akan mengembangkan sadaqah. Percuma, ngapain kamu usaha kalau ternyata dicabut oleh Allah barakahnya? Enam, barakallahu fikum. Siddiqin adalah derajat tertinggi setelah Nabi. Apakah para siddiqin hanya khusus untuk Abu Bakar Siddiq saja, atau sahabat yang lain, atau bahkan ulama lain tidak dapat derajat siddiqin ini? Qanibni na'azakumullah. Dengan istilah siddiqin dalam bentuk jamak, itu menunjukkan ada yang lain. Tetapi imam pimpinannya siddiqin yang paling tingginya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan tidak ada di bawah beliau dari kalangan siddiqin, tetapi tentunya di bawahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah. Ustaz, tolong sebutkan nama-nama ulama ahli sunnah yang masih keturunan Rasul. Maksudnya dulu apa sekarang? Kalau dulu banyak, sekarang saya tidak tahu yang mana. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti tidak ada, kan? Nah, kalau dulu banyak, dari imam pimpinan ahli bait Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dari turunannya ada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Juga ada sekian banyak imam-imam setelahnya yang dari kalangan ahli bait. Enam. Bagaimana caranya agar dapat ikhlas dalam menuntut ilmu? Qul inna a'udzubikumullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, yang paling aku rasakan sulit, yang paling sulit aku rasakan adalah memperbaiki niat. Harus terus dijaga. Berbeda dengan syarat wudu ketika salat. Kalau mau salat, wudu dulu, kemudian salat. Artinya syaratnya harus wudu, enggak wudu enggak sah. Maka kerjakan di awal wudu, kemudian salat. Tetapi kalau niat, itu bukan hanya di awal. Terus, sampai selesai harus dijaga. Setelah selesai, masih tetap harus dijaga. Jangan saya tadi salatnya begini loh. Berubah lagi keikhlasannya. Sehingga harus dijaga terus menerus, setiap saat. Jadi ikhlas adalah syarat. Syarat diterimanya amalan. Tetapi syaratnya bukan syarat ibtidai, tapi syarat tatabbu'i, kata para ulama. Bukan syarat ibtidai, bukan syarat di awalnya saja, tapi syarat yang tatabbu'i, terus diikuti dan diiringi dengan niat yang saleh dan ikhlas tadi. Dan tentunya untuk menambah keikhlasan, selalu mengingat-ingat tentang akhirat yang Allah beritakan, atau yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Dengan kata lain, dengan tambahnya ilmu, semakin yakin akan bertambah keikhlasan insyaAllah ta'ala. Ustaz, saya mau tanya tentang hukum tato permanen dan apakah boleh menghapus tato permanen dengan setrika dan semacamnya. Jazakallahu khairan. Tato yang permanen haram hukumnya, bahkan dilaknat. La'anallah al-washimat wal-mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Memang dulu yang mentato perempuan, yang ditato juga perempuan. Maka laki-laki yang bertato, di samping dia berdosa dengan tatonya, dia tashabbuh bin nisa, menyerupai para wanita, banci, menghiasi dirinya dengan tato. Qanibina na'azukumullah, la'anallah al-washimat wal-mustawshimat. Allah melaknat mereka-mereka yang mentato dan mereka-mereka yang ditato. Dan juga an-namisat wal-mutanamisat, yang mencabut bulu alisnya. Apakah boleh menghapusnya dengan setrika? Yang jelas harus dihapus dengan apa yang bisa menghapus. Belakangan ya. Kalau sempat. Ustaz, bagaimana menanggapi pernyataan bahwa perkara tahdzir adalah perkara ijtihadiyah? Namun kaidah ini mereka bawa kepada permasalahan Ihya Uttaras Ali Hasan Rohaili, perkara lainnya yang sebenarnya sudah ada para ulama yang berbicara dengan permasalahan tersebut. Khamilina azakumullah. Seorang kalau di hatinya ada penyakit, ada hawa, dia akan beralasan dengan 1001 macam alasan. Walaupun dia sudah tahu bahayanya ahlul bid'ah, bahayanya hizbi, bahayanya mereka-mereka yang mengajarkan berbagai macam kebid'ahan dan menentang prinsip-prinsip sunnah, mereka masih tidak peduli. Itu kan ijtihad. Tayib, saya tanya, apakah ijtihad itu berarti kita boleh pilih mana yang enak? Tidak bisa. Saya tanya, alhamdulillah berkesempatan untuk tanya kemarin kepada Syekh Muhammad bin Haji. Ya Syekh, apakah kalau para ulama masih berbeda pendapat tentang sesuatu seperti tentang Ihya Uttaras, apakah boleh kita untuk memilih dan kita dalam keadaan saling hormat menghormati apa yang kita berbeda? Ditarik tangan saya dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, isma, dengar, bahwa perselisihan para ulama, ijtihad para ulama, ma huwa batil, ma huwa haqqun wa batil, ma huwa bid'ah wa sunnah, ma huwa rajih wa marjuh. Yang mana ini maksud? Jadi ucapan tadi, ucapan mereka itu mujmal, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena yang namanya perbedaan para ulama, ijtihadnya mereka macam-macam. Ada ijtihad para ulama yang sampai yang ini hak, yang ini batil. Seperti pendapatnya beberapa ulama dari madhab Hanafi yang menyatakan bolehnya menikah tanpa wali, tanpa saksi. Hah? Jadi kita tidak apa-apa menghormati para syiah begitu, untuk nikah tanpa wali, tanpa saksi, di kamar hotel. Astagfirullah. Nggak bisa. Yang namanya perbedaan para ulama, walaupun ijtihad, kadang-kadang bisa jatuh ke dalam perkara bid'ah. Ini ijtihad para ulama, ini ijtihad para ulama. Tapi yang ini jatuh pada bid'ah. Mungkin apa enggak mungkin? Qanibina azakumullah, ketika dibaca matan aqidah tahawiyah tentang sifat Allah Ta'ala qadimun bila btija, kalimat qadim, Syekh Albani mengomentari dalam ta'liqnya bahwa ini sifat bid'ah muhdatsah. Padahal ulama yang nulisnya Abu Ja'far Tahawi, imam. Demikian pula Syekh bin Baz ketika menta'liq kitab yang sama, menyatakan hadis sifat muhdatsah, bid'ah. Allah tidak disifati dengan sifat qadim. Allah disifati dengan awal, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Oh, tapi kan ini ijtihadnya beliau. Kalau batil, kalau bid'ah, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Tapi pendapatnya kita katakan dengan tegas bid'atun muhdatsah. Iya kan? Demikian pula ijtihad para ulama, yang ini ternyata hak, yang ini batil. Bagaimana? Ar-Ruhaili berijtihad, Ibrahim Ruhaili, bahwasanya saya jamin kamu gak akan ditanya di kubur tentang masalah fulan kata, fulan kata. Diterima ijtihadnya, menjamin gak akan ditanya masalah ini, masalah tahdir-tahdiran. Astagfirullah. Dengan kalimat ana adumanu, aku jamin engkau tidak akan ditanya. Kok beraninya? Man yata'ala 'ala Allah. Siapa yang lancang berani kepada Allah menyatakan seperti itu? Allah enggak akan tanya. Tahu dari mana? Qul inna a'udzubikumullah. Kira-kira ini ijtihad yang mana? Yang rajih atau marjuh? Atau hak atau batil? Atau sunnah dan bid'ah? Yang mana kira-kira? Qul inna a'udzubikumullah. Jangan membuat bingung kaum muslimin ahli sunnah. Jangan membuat bingung salafiyin. Kalau hak katakan hak, kalau batil katakan batil, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Selesai. Permasalahan seperti itu seringkali dipakai oleh politikus untuk mengakurkan semua pihak. Sudahlah, walaupun kita berbeda pendapat, kita tetap satu. Ini kalimat-kalimat seperti itu sering dipakai untuk itu. Mempersatukan dua yang berbeda. Kalau para ulama yang ini membawakan dalil-dalil, si fulan hizbi, ini buktinya. Yang menyatakan, oh tidak, dia tidak hizbi. Terus, tanpa alasan apapun, apa yang kita lakukan? Mana yang kita ambil? Para ulama mentahdir Ali Balhaj, Ali Hasan Abdul Hamid, membelanya, salafi. Syekh Muhammad bin Hadi dan para ulama mentahdir Adnan Ar-Rur di Riyadh, Hizbi Qutbi. Ali Hasan Abdul Hamid membelanya, dia salafi, ahlu sunnah. Jadi kita pilih ijtihad yang mana? Ijtihadnya Ali Hasan atau ijtihadnya para ulama? Qul inna a'udzubikumullah. Kita lihat mana yang bawa dalil, yang bawa hujjah, maka kita pegang. Pendapat yang bertentangan dengan dalil, dengan hujjah adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru, imma batil, wa imma bid'ah, wa imma marjuh, wa imma pendapat yang lemah, yang semuanya bermakna ditinggal. Qul inna a'udzubikumullah kum bismillah sarmat. Hanya saja kalau para ulama terdahulu wafat dalam keadaan tidak ada yang berbicara tentang kesalahannya, maka ketika kita membaca, oh beliau keliru rahimahullah, ketergelinciran beliau sebagai manusia. Tapi kalau dia masih hidup, ditegur oleh para ulama kibar, kemudian dia maksakan diri, tidak, pokoknya ini pendapat saya. Ini berbeda keadaannya. Tidak sama dengan waktu itu. Tidak sama dengan orang yang tergelincir, kemudian belakang baru diketahui. Baik. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Bagaimana kalau kita punya teman karib dari kalangan Jamaatut Tabligh? Diajak untuk kembali pada sunnah, diajak untuk meninggalkan tarekat-tarekat sufiyah, diajak untuk meninggalkan kebidaahan-kebidaahan yang ada pada Jamaatut Tabligh. Tinggalkan kelompoknya, tinggalkan golongannya. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau, aku tidak bisa lagi bersahabat denganmu. Iya kan? Nah. Dibaca. Sangat penting banget. Apa hukumnya nonton sepak bola di TV? Seperti Liga Champion, Piala Dunia, dan lain-lain. Apa hukumnya beli TV dengan alasan ingin nonton bola saja? Daripada malam-malam nonton TV di rumah tetangga? Berarti ada berapa pertanyaan itu? Ada dua pertanyaan. Pertama pertanyaan beli TV-nya. Yang kedua adalah pertanyaan tentang masalah sepak bolanya. Wallahu ta'ala alam tentang masalah nonton sepak bola ini. Paling tingginya adalah perkara yang sia-sia. Ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Lahun. Baik. Adapun kalau kemudian sampai dia mengorbankan dengan hartanya beli TV segala macam untuk itu, saya enggak yakin kalau cuma nonton TV, nonton bola saja. Nah, yang lebih parah dia akan lihat. Nah. Penting banget. Masya Allah. Nah, banyak pertanyaan yang perlu, tetapi sudah jam 5. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.